Satenane bingung yen lagi kasmaran, mung tansah kelingan sliramu dadi pikiran. Isu awan bengi mung kepeto ati, pengen ku mung siji kowe tak impi-impi. Aku mau wani nyawang sekoke.